الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله مدلولات ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء مدلولات يعني arah atau penunjukan dari lafaz-lafaz jarh dan ta'dil menurut para ulama. Qala sabaka wa dzakarna annahu min al-muhim bi makanin ay yaqif al-bahith fi hadha al-'ilm ala madlulat al-alfaz 'inda man yutliquha sawa'an kana hadha al-lafz mukhtassun bil-jarh aw mukhtassun bit-ta'dil. Sabaka wa dzakarna, sudah lewat dan kita sebutkan, annahu minal muhim, bahwa yang penting, bimakanin ayyakifal bahis. Penting sekali untuk seorang bahis, orang yang mencari tahu kedudukan satu hadis, apakah itu sahih atau tidak, atau bagaimana, ini namanya bahis. Barakallahu fiikum. Dalam masalah ilmu ini, ala madlulatil alfaz inda man yutliquha, yakni makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka menyebutkannya. Barakallahu fik. Sawa'an kana hadha lafaz mukhtasun bil jarh aw mukhtasun bit ta'dil, sama saja. Apakah kata-kata itu, lafaz-lafaz itu khusus untuk mencela atau khusus untuk memuji, menjarh atau menta'dil. Fa innal wuquf 'ala madlulil lafz wa la shak lahu atharun kabirun fil hukmi 'ala ar-rawi. Fa innal wuquf 'ala madlulil lafz, mengetahui apa yang dikandung oleh lafaz-lafaz itu yang disebutkan oleh para ulama dalam mencela atau memuji, menjarh atau menta'dil, wa la shak, tidak diragukan lagi, lahu atharun kabirun fil hukmi 'ala ar-rawi, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghukumi seorang rawi. Seorang rawi akan dihukumi lemah atau tidak, ini akan berpengaruh dengan hadis yang dia riwayatkan. Dengannya, barakallahu fikum, kita akan menghukumi hadis lemah atau tidak. Barakallahu fikum. La syama idza kana min ar-ruwatil mukhtalaf fihim, apalagi rawi-rawi yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mencelanya, sebagian yang memujinya. Ini dikatakan mukhtalafun fi, sebagian mencela, sebagian yang memuji. Beda tentunya kalau sepakat memujinya karena memang dia imam, hafidz dan yang lainnya, dari lakap-lakap atau julukan yang menunjukkan barakallahu fikum ta'dil yang luar biasa, atau sebaliknya sepakat para ulama untuk mencelanya, atau kebanyakan di antara para ulama mencelanya. Masya Allah. Jadi pembahasan kita ini adalah seorang rawi yang mukhtalafun fihim, yang para ulama berselisih tentangnya, ada yang memuji, ada yang mencela. Wa sawfa na'rifu fi hadzal bab 'ala jumlatin min al-itlaqat 'inda ba'd ahli al-'ilmi wa madlulatiha 'indahum. Kita akan mengetahui di bab ini insyaallah ala jumlatin minal itlaqat, beberapa ungkapan-ungkapan yang secara mutlak disebutkan oleh para ulama, inda ba'di ahli ilm wa madlulatiha indahum, dan pengertiannya, maksudnya menurut mereka. Ada lafaz-lafaz yang barakallahu fikum ma'ruf lafaz itu, tapi maksudnya apa? Terkadang kita tidak ketahui kecuali setelah ulama itu sendiri membeberkan, maksud saya mengatakan ini begini. Barakallahu fikum. Berikutnya, ba'du alfadhit tajrih wa ta'dili 'inda al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Sebagian lafaz tajrih, yakni mencela, wa ta'dil memuji, menurut al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-lafz al-awwal munkarul hadis. Lafaz pertama, atau julukan yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari bahwa seorang rawi munkarul hadis, Madlulul lafad, makna dari lafad ini atau yang dikandung oleh jarh ini, hadzal lafdu min qabilil jarh asyadid 'inda al-Imam al-Bukhari. Barakallahu fikum. Lafad ini min qabilil jarh, dari sisi bahwa itu adalah celaan, celaan yang sangat keras menurut al-Imam al-Bukhari. Artinya al-Imam al-Bukhari kalau sudah mengatakan ar-rajul ar-rawi al-fulan munkarul hadis, berarti itu sudah celaan yang luar biasa. Faqad qala al-Hafidz adh-Dzahabi bil mizan tarjamatu Aban ibnu Jablah al-Kufi, dikatakan oleh Al-Hafidz adh-Dzahabi dalam kitabnya al-Mizan dalam biografi Aban ibnu Jablah al-Kufi, nakala Ibn al-Qattan anna al-Bukhari qala kana kullu man qultu fihi munkar al-hadith fala tahillu riwayatu anhu. Jadi, kalau mungkin imam yang lainnya sudah mengatakan kadzab, barakallahu fikum, dajjal min ad-dajajila dan yang lainnya yang betul menunjukkan tentang kerasnya jarah tersebut, tapi al-Imam al-Bukhari cuma mengatakan mungkarul hadis, tapi sebenarnya beliau mengatakan itu dengan makna barakallahu fikum, memang orang itu tidak bisa lagi diterima hadisnya. Kullu, kata Imam sendiri, kata Imam Al-Bukhari sendiri, kullu man qultu fihi mungkarul hadis, semua rawi yang aku katakan bahwa dia mungkarul hadis, fala tahillu riwayatu anhu, maka tidak halal meriwayatkan riwayatan dari dia. Berarti keras. Qultu wadh-dhahiru 'indi annahu yutliqu hadha al-wasf 'ala man admana mukhalafat ath-thiqat. Aku katakan zahir yang nampak menurut aku, annahu yutliqu, bahwa Imam al-Bukhari mengungkapkan ungkapan ini munkarul hadis, hadha al-wasf 'ala man admana mukhalafat ath-thiqat, yang seorang rawi terus-menerus menyelisihi orang-orang terpercaya. Barakallahu fikum. Dia menyelisihi orang-orang terpercaya, maka dikata mungkar hadis, hadisnya mungkar. Bagaimana bisa dia meriwayatkan dari seorang guru yang selevel dengan dia? Barakallahu fikum, murid-muridnya guru ini kan banyak, bukan cuma dia saja. Barakallahu fikum, ada beberapa banyak muridnya imam ini, mereka orang-orang huffaz, barakallahu fikum, thiqat, tapi dia sendiri periwayatannya dari imam ini lain. Barakallahu fikum. Maka dikatakan mungkarul hadis. Walam yakad yuwafiquhum, hampir-hampir dia tidak mencocoki para a'immah dalam periwayatan. Ya huwa mutakallamu fihi sawa'an min jihati dhabt aw min jihati al-'adalah. Wa huwa dalam kondisi orang ini mutakallamu fihi, dibicarakan oleh para ulama, bagaimana bisa dia meriwayatkan satu hadis atau hadis-hadis tanpa diriwayatkan oleh yang lainnya dari para a'immah, dari guru yang sama. Barakallahu fikum. Ini katakan admana mukhalafat ath-thiqat. Terus menerus dia menyelisihi orang-orang terpercaya, para a'immah, walam yakun wafiqum, hampir-hampir dia tidak mencocoki mereka. Wa huwa mutakallamun fihi sawa'an min jihati dhabt, sementara dia pun diperselisihkan, diperbincangkan oleh para ulama kelemahannya dari sisi dhabt, dari sisi hafalan. Barakallahu fikum, aw min jihatil adalah, atau dari sisi adalahnya, amanahnya, agamanya. Fa sahibu hadzal jahm mimman la yutaba ala hadithihi. Maka kalau orang yang sudah dikatakan oleh Imam al-Bukhari mungkarul hadis, maka khalas, hadisnya tidak bisa dikatakan apa? Tidak bisa disokong dan tidak bisa menjadi penyokong. Ditinggalkan hadisnya, barakallahu fikum. Lemahnya keterlaluan, tidak bisa saling membantu. Ilustrasinya kan enak, kemarin kita katakan, barakallahu fikum, orang lemah ini sebagai contoh, lemah, tapi kelemahannya ini tidak seberapa, ini juga lemah, ini juga lemah, tapi mereka banyak sama-sama mengangkat sesuatu yang mungkin berat, seandainya satu orang di antara mereka untuk mengangkatnya sendiri tidak mampu dia, barakallahu fikum. Tapi dengan beberapa orang lemah, dia bisa mengangkatnya. Barakallahu fikum. Tapi orang yang seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mutakallamun fihi, kalau sudah Barakallahu fikum. La yutaba ala hadisi. Itu yang pertama. Lafaz pertama berat sudah. Kalau Imam Surah Imam Bukhari sudah mengatakan mungkar dan hadis. Lafaz tsani, lafaz yang kedua fihi nazar. Perlu ditengok ulang. Madlulul lafaz, makna dari lafaz ini yang ditunjukkan oleh lafaz ini adalah yutliqul Bukhari hadzal lafza ala man kana muttahaman indahu. Al-Imam Bukhari kalau sudah mengatakan yum fihi nazar. Barakallahu fikum. Ini ditunjukkan untuk orang-orang yang muttahaman indahu. Muttaham itu adalah tertuduh. Dia sebagai diangnya, dia sebagai pendustanya. Qal Hafidz Adz-Dzahabi bi Al-Mawqidha, berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Mawqidha, wa kadza 'adatuhu idza qala fihi nazar. Demikian juga kebiasaan Imam Al-Bukhari kalau beliau mengatakan fihi nazar, ini bi hadzal rajuli nazar, bi mana annahu muttaham aw laysa bi thiqah. Enggak terpercaya, enggak bisa dipercaya dia. Atau tertuduh dia pendusta. Bahwa indahu aswa wa hala min ad-dha'if. Menurut Imam Al-Bukhari kalau orang sudah dikatakan fihi nazar, berarti aswa wa halan min ad-dha'if, lebih parah, lebih fatal keadaannya daripada sekedar kalau dikatakan orang itu lemah. Baik. Qultu fa hada min qabil al-jarh asy-syadid 'indahu aidha. Ini juga kata penulis di sini, ini juga termasuk jarah yang sangat keras dari Al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Sama dengan mungkarul hadis atau fihi nazar. Baik, tinggal kita boleh jadi lafaz yang sama barakallahu fiikum dengan madlul yang berbeda dari imam yang lain. Barakallahu fiikum. Al-lafz tsani, al-lafz tsalits, ini masih tetap di Al-Imam Al-Bukhari. Sakatu anhu. Lafaz yang ketiga dari Al-Imam Al-Bukhari dalam mencela seseorang, madlulul lafz, hadza lafz yadul ala anna ahla al-ilmi tarakuhu. Sakatu anhu, yakni mendiamkannya. Hadza lafz, lafaz ini menunjukkan bahwa para ulama meninggalkannya, tidak ada yang mau mengambil riwayatannya. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala bil mawqidah, zahiruha annahum ma ta'arradu lahu bi jarhin wala ta'dil. Wa'alimna maqsadahu minha bil istiqra'i annaha bima'na taraku. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, zahiruha annahum ma ta'arradu lahu bi jarhin wala ta'dil. Yani para ulama meninggalkannya, mereka tidak menyebutkan celaan atau pujian. Wa'alimna maqsadahu, dan kita tahu maksudnya. Di antaranya bil istiqra, dengan cara membaca mengkaji, annaha bima'na tarakuhu. Syakatu anhu, ini bima'na taraku, mereka meninggalkannya. Qultu yadullu ala dhalika anna ma a'adid. Qultu yadullu ala dhalika ma awradahu fi abdu'afa. Aku katakan ini ditujukan oleh apa yang dibawakan oleh beliau, yakni Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Adz-Dzu'afa fi tarjamati Ibrahim bin Utsman bin Syaibah qala sakatu an, pada terjemah itu biografi Ibrahim bin Utsman bin Syaibah qala sakatu anhu. Qala sakatu anhu wal ma'lum anna ahla al-'ilmi lam yaskutu anhu. Padahal kita tahu para ulama tidak mendiamkan Ibrahim bin Utsman bin Syaibah wala an hadithihi bal kadzabahu Syu'bah, bahkan Syu'bah menganggapnya dia sebagai pendusta, yakni Ibrahim bin Utsman. Wa qala Ibnu Ma'in laisa bi thiqah, wa qala An-Nasa'i matrukul hadith. Ibnu Ma'in mengatakan laisa bi thiqah, bukan terpercaya. Wa qala An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i mengatakan matrukul hadith. Famin hadza la yuqalu annahu ana biqaulihi fihi annahum ma ta'arradu lahu bi jarhin wala ta'dil. Bukan berarti mereka tidak mencela atau tidak memujinya, akan tetapi sakatu anhu artinya tarakuhu, mereka meninggalkannya karena terlalu lemahnya. Barakallahu fiik. Al-lafdz ar-rabi', lafaz yang keempat, laisa bil qawi, tidak kuat. Madlulul lafaz bimana annahu dha'if, Baik. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ungkapan-ungkapan jarahnya biasa-biasa saja, tidak mengerikan. Tapi sebenarnya itu sudah barakallahu fikum sangatlah berat. Baik. Sangatlah berat. Tetap kembali sebagaimana dikatakan di awal, kembali kepada apa yang diinginkan oleh ulama itu sendiri ketika menjarah. Dari kata-katanya ini maksudnya apa? Baik. Yang keempat, laisa bil qawi madlul lafz bima'na annahu dha'if. Tidak kuat artinya sangat lemah. Qala al-Hafidz adh-Dhahabi bil mawqidah wal Bukhari qad yutliqu 'ala asy-syekh laisa bil qawi wa yuridu annahu dha'if. Al-Bukhari yani halus. Barakallahu fikum. Ungkapannya halus. Sederhana. Tapi ya maknanya berat. Al-Bukhari qad yutliqu 'ala asy-syekh laisa bil qawi. Al-Imam Al-Bukhari mengungkapkan atau menyebutkan tentang seorang rawi asy-syekh laisa bil qawi wa yuridu annahu dha'if, padahal beliau mengatakan atau bermaksud dari ucapan laisa bil qawi telah dha'if. Qultu hadha yansarifu ila dha'f al-muhtamal wa huwa min wa huwa man yuktabu hadithuhu lil i'tibar. Aku katakan hadha yansarifu ila dha'f al-muhtamal. Kalau beliau mengatakan laisa bil qawi yani dha'ful muhtamal yani lemah tapi masih bisa ditopang barakallahu fikum atau menopang yang lainnya, wa huwa man yuktabu hadithu yani orang yang masih bisa ditulis hadisnya dijadikan i'tibar. Fa idza wabaqa hadithuhu hadis thiqat, kalau ternyata hadisnya ini orang yang lemah ini mencocoki hadisnya orang-orang yang terpercaya karena hadithu sahih, maka hadisnya sahih. Wa illa kana munkaran mardudan, kalau tidak maka hadisnya diacap hadis mungkar dan tertolak. Barakallahu fikum. Ini empat ungkapan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang seorang rawi yang barakallahu fikum majruh. Barakallahu fikum. Nampak sekali bahwa ungkapan Imam Al-Bukhari dalam mencela seorang rawi sederhana. Walaupun sebenarnya itu sudah sangat berat ketika beliau mengatakan mungkarul hadis atau fihi nazar. Ya mungkin sederhana. Tapi fihi nazar perlu ditengok lagi, padahal sebenarnya sudah keras sekali. Tapi bisa katu anhu. Dan yang ketiga yang paling ringannya, yang keempat apuan. Tapi bimakna laisa bil qawi bimakna annahu dha'if. Tapi belum lagi yang kelima dan keenam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Lahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.